Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Forcia yang masih semangat bareng di sini. Kenapa? Tum hiho. Sekarang apa nanti? Oh, sekarang. Dituruti saiki. Engko nek ora dituruti nemu muring-muring piye? Sekarang lagi nyopal apa buat semuanya? Forcia spesial buat kamu semuanya. Yo. Terima kasih. Forcia semuanya cinta damai ya mas. tum hiho nya sudah aku turuti, spesial buat 4J semuanya.